11, 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa numajjiduhu wa la na'budu rabban ghairahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahil amin Muhammadin al-mujtaba ala sa'irin nas liyakuna nazira. Hadirin yang berbahagia, rasa senang dan gembira kita dapat bertemu pada momen ini untuk mendalami, mengkaji dan meminum butir-butir kesejukan dari Al-Quranul Karim yang dapat menenteramkan jiwa, melapangkan jiwa dan raga, sehingga kita kemudian menjadi orang-orang yang baik dalam kehidupan di dunia ini. Baiklah, pada saat ini izinkan kami untuk mengetengahkan beberapa butir ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberikan kedamaian pada hati kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Pendengar yang berbahagia, ayat ini merupakan bentuk lain dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau seorang tuan, dia akan memberikan upah minimum bagi pekerjanya karena dia tak mau rugi. Nah, misalnya upah minimumnya satu hari 50 ribu, dia tidak akan pernah lebihkan sampai 100 ribu karena dia tidak mau rugi. Nah, ayat ini terbalik. Allah sebagai penguasa tunggal yang maha kaya, pemberiannya tidak terbatas, mengatakan apa? Orang yang berbuat kebaikan, dia akan mendapat ganjaran 10 kali lipat dari kebaikannya. Nah, subhanallah, sebenarnya ayat ini rahasia Allah kepada manusia sebenarnya. Kalaupun tidak diungkapkannya ini adalah merupakan hikmah Allah. Tak diungkapkannya itu tak apa-apa sebenarnya. Merupakan rahasia dianya. Ibaratkan seorang tuan merahasiakan berapa gaji yang akan diberikan kepada pekerjanya dalam bentuk pemberian yang berlebih. Dia tidak ungkapkan di awal bulan, tapi dia niatkan dalam hati, akan kutambah, kulebihkan, katanya. Tapi tak disebutkannya. Kenapa? Supaya ini adalah merupakan sesuatu yang surprise bagi si penerima. Bagi kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja mengungkapkan ini di awal kehidupan kita di dunia ini. Di awal pagi ini, di awal sore ini, di awal dari perbuatan kita. Untuk apa, saudara-saudara? Sebenarnya untuk mensupport kita agar jangan lagi menunda-nunda perbuatan baik. Satu perbuatan baik yang kita lakukan akan dapat 10 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan rahmat, rahman dan rahimnya Tuhan yang maha kuasa kepada kita. Pada ayat potongan yang kedua, man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Orang yang berbuat kejahatan, maka lihat, dia tidak dibalas kecuali semisalnya. Ini menunjukkan sayangnya Allah pada kita. Berbuat yang jahat itu adalah dibenci Allah. Yeah. Walaupun dibencinya, untuk balasannya seumpama perbuatan itu. Nah, kalau dalam bahasa tafsir Sofatul Tafasir Syekh Ali As-Sabuni, beliau mengatakan, man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha min babi fadlillah. Bisa orang yang mendapatkan pahala yang 10 kali lipat ini itu masuk dalam bab keutamaan dan kelebihan rahmat dari Allah. Orang-orang yang mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya, satu balas satu, itu mimbabi adlillah, dari bab atau dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Satu dibalas satu. Wa hum la yuzlamun, sementara mereka tidak dizalimi. Itu jaminan. Jaminan dari Allah bahwa jangan takut, kalau Allah menghisab kita dengan yang baik, diberikannya pahala yang baik, dia tidak menzalimi hak kita sedikit pun. Dan sebaliknya, bila dia menghukum atas perbuatan kita, dia tidak zalim sedikit pun. Kenapa? Inilah sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi ini sesuai dengan apa yang pernah kita lihat, bahwa orang yang meniatkan kebaikan, maka niatnya sudah berpahala. Niat yang baik akan diberi Allah pahala. Bila dituangkannya dalam bentuk perbuatan yang baik, maka Allah memberikan pahala perbuatannya. Jadi ada pahala niat, ada pahala perbuatan. Orang yang berniat berbuat jahat masih dipending Allah, masih ditunda oleh Allah balasannya, sampai dia berbuat kejahatan. Itu pun baru dibalas satu berbalas satu, bukan satu berbalas sepuluh. Nah, maka oleh sebab itu, pendengar yang berbahagia, mari dengan ayat ini motivasi yang besar kepada kita. Jangan merasa sulit berbuat baik. Iya. Silakan Ustaz, mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Iya, ini adalah salah satu motivasi atau apa namanya ya, dorongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita di dalam kehidupan ini dapat memilah-milih apa yang akan kita lakukan. Kalau jahat jangan dilakukan, kalau baik cepat-cepat itu dilakukan. Sebenarnya kalau kita mengkaji lebih mendalam melalui keterangan Al-Qur'an dan hadis, Allah di dalam ayat ini memberikan gambaran 10 kali lipat itu hanya sekedar untuk memudahkan kita untuk menghitung-hitungnya. Betul. Karena manusia ini tabiatnya tabiat pedagang. Lebih suka menghitung, dan kalau untung pasti dilakukannya. Nah, ini adalah salah satu motivasi dari Allah, kalau berbuat kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Akan tetapi sebenarnya itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam keterangan lain Allah mengatakan, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila," dan seterusnya. Bahwa kalau kamu berinfak, maka balasannya itu satu sedekah itu akan dibalas sampai 700 kali lipat. Betul. Di dalam keterangan hadis Allah juga mengatakan, "As-saumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu hanya untukku dan aku saja yang dapat membalasnya. Iya. Artinya sebenarnya keuntungan dan kebaikan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan itu jauh lebih besar daripada perkiraan manusia. Nah, di dalam keterangan ayat ini hanya sekedar untuk memudahkan manusia memahaminya bahwa melakukan kebaikan pasti akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Iya. Satu riwayat yang pernah terjadi ketika seorang wanita memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan, akhirnya dia meninggal dan masuk ke dalam surga. Ini artinya seorang wanita pelacur yang melakukan tindakan maksiat, tapi karena rasa kasih sayangnya dan perbuatan baiknya, walaupun hanya sekedar memberikan minum seekor anjing yang sedang kehausan, maka Allah Subhanahu wa taala mengganjarnya dengan ganjaran yang kebaikan, jauh melebihi daripada keburukan-keburukan yang pernah wanita tersebut lakukan. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan, karena memang sebenarnya kebaikan itu bermanfaat untuk tidak hanya kepada diri kita, tapi kepada orang lain. Coba saja kita renungkan, kalau marah itu akan membuat seseorang menjadi kesulitan, bisa nanti sesak napasnya, wajahnya cepat mengkerut. Tapi kalau dia tersenyum kepada orang lain, cepat stres. Kalau dia suka tersenyum kepada orang lain, maka itu akan membuat dirinya lebih segar. Iya. Kemudian orang lain pun lebih suka berhubungan dengannya dan senang begitu. Itu khalus surur fi qulubin nas. Memasukkan rasa senang di dalam jiwa manusia. Jadi manja abil hasanati, ketika seorang melakukan kebaikan itu akan sangat memberikan dampak bagi fisiknya, jiwanya, bagi dirinya, dan terutama juga bagi orang keluarga dan masyarakatnya. Iya Ustaz, jadi saya melihat ini ayat ini betapa penting bagi kita dalam kehidupan ini untuk mereview atau memperbaiki kembali bagaimana hidup ini agar lebih bermanfaat, tentunya ke depan. Karena apa? Saya melihat di sini suatu hal yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa taala, mengindikasikan bahwa kecintaannya kepada kita tidak terbatas. Sebagaimana dikatakan tadi, kalau ada hitungan dalam angka-angka dalam ayat ini, tapi ingatlah bahwasanya Allah juga punya pernyataan yang jelas sekali. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dalam bahasanya bi ghairi hisab. Ya. Allah akan melipat gandakan ganjaran pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi di sini disebutkan betapa penuhnya rahmat Allah itu menyelimuti, memasuki relung-relung kehidupan kita. Sampai gerak tubuh kita pun kalau ada kebaikan di dalamnya, bermanfaat, maka Allah akan berikan pahala yang besar. Mata memandang untuk yang baik, wajah tersenyum di hadapan teman, kawan. Ini adalah sebuah kesuksesan dalam memanfaatkan rahmat Allah. Mimik tubuh kita, gerak badan kaki, tangan kaki kita, ini akan bermanfaat bagi dan berbuah pahala jika kita benar-benar memanfaatkannya kepada hal-hal yang positif dan membangun. Ini kalau dalam bahasa dalam bahasa peradaban ini disebut mujtama al-fadilah. Masyarakat yang berperadaban tinggi, mempunyai disiplin yang baik, tata krama yang baik, serta kepekaan terhadap lingkungan yang baik pula. Iya. Ini saya melihat di sini lah Ustaz, titik-titik tolaknya itu. Betul. Kalau kita mau melihat secara lebih spesifik lagi, bahwa sebenarnya peradaban yang baik itu harusnya muncul, dimulai dari keluarga yang baik, begitu. Iya. Nah, satu hal yang menjadi fenomena saat sekarang ini, bahwa kemunduran umat Islam secara secara nyata itu diakibatkan bahwa di dalam kehidupan keluarga si orang tua sangat jarang untuk mengajak anak-anaknya berbuat kebaikan. Yeah. Artinya arahan-arahan kepada si anak untuk melakukan tindakan-tindakan yang terbaik itu sudah semakin langka. Lebih mungkin seperti ini. Orang tuanya lebih suka menyuruh anaknya untuk belajar bahasa Inggris daripada belajar mengaji. Betul. Sedangkan ketika si anak tadi belajar mengaji, dia akan mendapatkan arahan bagaimana seharusnya hidup, sikap ya dan tingkah laku yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya. Yeah. Jadi dimulai dari keluarga, karena ini menjadi fenomena saat sekarang ini. Kalau misalnya anaknya dipukul, dia akan mengatakan, bodoh kali kok, kenapa tidak aku pukul, balas mukul begitu. Bukannya malah diajarkan agar anaknya ini menjaga sikap, mungkin ada yang salah pada dirimu, ya kan? Tetapi malah disuruhnya anaknya untuk balas memukul orang lain. Jadi sebenarnya ketika suatu keluarga ingin membangun kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka salah satu kuncinya adalah bagaimana kita membudayakan berbuat baik kepada keluarga kita dan terutama sekali kepada diri kita sendiri. Ya, ini pendengar yang kami muliakan, dengan konsep ajaran seperti ini kita berharap muncul sosok atau masyarakat individu yang lazimnya melakukan kegiatan-kegiatan itu dengan bertanggung jawab, tidak melakukannya kecuali untuk yang baik dan hanya kebaikan yang diinginkan dari seluruh proses perbuatannya di permukaan bumi ini. Jadi kami melihat di sini bila ayat ini dikaitkan dengan tafsiran ayat-ayat yang lain akan membentuk sebuah bangunan kesempurnaan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap pelaku-pelaku kebaikan di permukaan bumi ini. Jadi jangan diragukan lagi bahwa apapun yang kita laksanakan tentunya ada hitungan yang baik di sisi Allah, dan Allah itu maha kekal, sehingga kita yang sudah punah, kita yang sudah musnah, kita yang tidak ada lagi di dunia ini, mungkin sudah dilupakan orang karena memang sudah lama meninggalnya, pasti Allah tidak akan pernah lupa terhadap kita dan kebaikan kita. Jadi kami dari tim Safil Al-Azhar senantiasa mencoba untuk terus-menerus menganjurkan lewat lisan kepada kaum muslimin melalui radio kesayangan dan kecintaan kita ini, RRI Medan. Tentunya kebersamaan kita di dalam radio ini adalah kebersamaan untuk ukhuwah, untuk keikhlasan dalam membangun sebuah peradaban yang islami, yang baik, sehingga kehidupan kita ke depan bisa memberikan harapan yang lebih baik. Indonesia yang jaya, berkeadilan, dan sejahtera. Itulah yang dapat kami sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaudi'ukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.